subhanahu wa ta'ala dari manusia, yaitu agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Di dalam surat Al-Mudathir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasiyabaka fatahhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pakaianmu bersihkanlah, dan pakaianmu sucikanlah. Asyikhu Doktor Aman Al-Jani rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, di risalatih beliau menjelaskan tentang ayat ini, ayat di dalam surat Al-Mudathir, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Tahir amalaka anisyirk, yaitu bersihkanlah, sucikanlah perbuatan-perbuatanmu dari kesyirikan. Para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, membagi kesyirikan itu ke dalam dua kelompok. Yang pertama asyirkul asghar, dan yang kedua asyirkul akbar. Yang pertama syirik kecil, dan yang kedua syirik besar. Maka bersihkanlah, sucikanlah perbuatan-perbuatanmu dari syirik kecil dan syirik besar. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kesyirikan itu dapat terjadi pada tiga hal. Yang pertama, kesyirikan itu dapat terjadi di dalam rububiyah. Yang kedua, kesyirikan itu dapat terjadi di dalam uluhiyah atau ilahiyah. Dan yang ketiga, kesyirikan itu dapat terjadi di dalam al-asma wa sifat. Kesyirikan yang terjadi di dalam rububiyah, yaitu di antaranya ketika engkau meyakini bahwa ada yang memberikan rizki kepada dirimu selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka di saat keyakinan itu tertanam dan menancap di dalam jiwamu, maka engkau telah terjatuh di dalam kesyirikan pada rububiyah. Kemudian yang kedua, kesyirikan di dalam uluhiyah atau di dalam ilahiyah atau di dalam ibadah, yaitu ketika engkau beribadah kepada selain Allah, engkau beribadah kepada patung, engkau beribadah kepada jin, dan bahkan engkau beribadah kepada manusia, dan juga engkau beribadah kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Maka ketika keyakinan itu tertanam dan menancap di dalam dirimu, di saat itu engkau telah terjatuh di dalam kesyirikan pada uluhiyah atau ilahiyah atau ibadah. Dan yang ketiga, kesyirikan yang terjadi di dalam al-asma wa sifat, di dalam nama-nama dan sifat-sifat yang maha baik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau meyakini bahwa namamu sama dengan nama Allah, dan engkau meyakini bahwa sifatmu sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu engkau telah terjatuh di dalam kesyirikan pada nama-nama dan sifat-sifat yang maha baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Tahir a'malaka 'anisyirk, maka bersihkanlah, sucikanlah perbuatan-perbuatanmu dari kesyirikan, syirik besar dan juga syirik kecil. Pada penggalan selanjutnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junub, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan berbuat baiklah kepada ibu dan ayahmu, dan berbuat baiklah kepada kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini dijelaskan oleh Syekhul Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala fi syarhi kitab Riyadhus Salihin. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berwasiat kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh untuk berbuat baik kepadanya. Hendaknya berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan juga tidak mengganggunya, tidak mengganggu tetangga yang dekat maupun yang jauh. Dan hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, di dalam hadis akhrajahu Ahmad fil Musnad min hadis Aisyah radhiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. Telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, zaujatun Nabi صلى الله عليه وسلم, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Aisyah radhiyallahu anha berusia 6 tahun. Dan Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, ditamburi atau digauli sebagai istri di saat Aisyah radhiyallahu anha telah berusia 9 tahun. Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha terjadi di bulan Syawal. Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'zi jarahu, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tanda dari tanda-tanda hari kiamat telah ada di zaman ini, telah ada dan telah nampak pada umat terakhir, ummatul Muhammadiyah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya taqarrubuz zaman, zaman terasa singkat. Syekh Saleh Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, ketika beliau ditanya tentang taqarrub zaman, waktu, maaf, zaman saling berdekatan, maka beliau membawakan, menjelaskan dan menyebutkan dua jawaban. Yang pertama, beliau mengatakan di saat itu aktivitas yang dilakukan manusia sangat tinggi sehingga zaman terasa dekat. Kemudian yang kedua, yaitu taqarrubuz zaman, zaman saling berdekatan, yaitu waktu terasa singkat. Detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke pekan, pekan ke bulan, dan bulan ke tahun terasa begitu singkat, terasa begitu dekat. Inilah salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan al-qiyamatul kubra, menegakkan kiamat besar. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah, man kana yuminu billah wal yaumil akhiri fala yu'zi jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Fal jaru lahu haqq, tetangga itu memiliki hak dan wajib bagi setiap muslim untuk berbuat baik kepada tetangganya dan tidak mengganggu tetangganya. Gangguan-gangguan yang diberikan kepada tetangga banyak jenisnya dan banyak contohnya. Namun para ulama alaihim rahmatullah membawakan dua contoh. Yang pertama, qad yakunu bi ilqa'il kumamati amama baitihi, gangguan tetangga itu bisa berupa membuang sampah di hadapan rumahnya, di hadapan rumah tetangga, membuang sampah di pekarangan rumah tetangga, membuang sampah di halaman rumah tetangga. Ketika engkau membuang sampah di depan rumah tetangga, di pekarangan ataupun di halaman rumah tetangga, maka di saat itu engkau telah mengganggu tetangga. Kemudian yang kedua, waqad yakunu bi'idha'ihi bisawtil madaya au ghairihi, yang kedua, gangguan kepada tetangga bisa terjadi dengan sebab mengeraskan suara sehingga tetanggamu merasa terusik, merasa terganggu karenanya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi umat Islam untuk menahan diri dari mengganggu tetangganya di dalam berbagai sisi kehidupannya. Dan hendaknya umat Islam berbuat baik kepadanya dengan memberikan hadiah kepada tetangganya, memberikan nasihat yang baik kepadanya, memerintahkannya untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari berbuat kejelekan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah hak-hak tetangga kalian, karena hal ini telah diperintahkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Qultu ma qultu wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، وهي أمة الإسلام، همبا الله، رحمني ورحمكم الله. سمغى الله سبحانه وتعالى مرحمتك ومرحمتك لين خير الأصحاب عند الله khairuhum li sahibih wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berbuat baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berbuat baik kepada tetangganya. Telah diriwayatkan di Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qalat qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi? Qala ila aqrabihima min kibabah. Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia telah berdaya kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai utusan Allah, sesungguhnya aku memiliki dua orang tetangga, maka kepada siapakah saya dahulukan untuk memberi hadiah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan jawaban dari pertanyaan istrinya radhiyallahu anha, ila aqrabihima min kibabah, berikanlah hadiahmu itu kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumahmu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hadiah yang diberikan kepada tetangga tidak selamanya harus berupa materi, tidak selamanya harus berupa uang, tidak selamanya harus berupa barang yang bagus, namun hadiah yang diberikan kepada tetangga bisa berupa makanan yang kau masak kemudian engkau hadiahkan kepada mereka, sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama alaihim rahmatullah, idza tabakhta marqatan fa'aksir tayyib fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Apabila engkau memasak marqah, apabila engkau masak air kaldu, apabila engkau memasak kuah kaldu, maka perbanyaklah airnya, dan setelah masak engkau hadiahkan kepada tetanggamu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berapakah batasan tetangga dari rumah kita? Dijelaskan oleh para ulama ussalaf bahwa haddul jiwar 40 daran, bahwa batasan tetangga itu adalah 40 rumah. Sehingga al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, beliau mengatakan 40 hakadha wa 40 hakadha wa 40 hakadha wa 40 hakadha, yani min baini yadayhi wa min khalbihi wa an yaminihi wa an shimalihi, yaitu 40 rumah seperti ini, 40 rumah seperti ini, 40 rumah seperti ini, 40 rumah seperti ini, yaitu 40 rumah yang ada di hadapan rumahmu, kemudian 40 rumah yang ada di belakang rumahmu, kemudian 40 rumah yang ada di samping kanan rumahmu, dan 40 rumah yang ada di samping kiri rumahmu. Akan tetapi batasan ini apabila disandarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa haddul jiwar 40 daran, bahwa batasan tetangga itu adalah 40 rumah, maka hadis ini dhaif, hadis ini lemah, dilemahkan oleh para ulama. Minha di antaranya oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih, yang benar dalam permasalahan ini yaitu tetangga sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Jika pada masyarakat itu mereka menganggap bahwa 40 rumah yang ada di hadapan rumah mereka adalah tetangga, maka itulah tetangga. Namun jika tidak, maka itu bukan tetangga. Jika mereka menganggap bahwa 40 rumah yang ada di belakang rumah mereka adalah tetangga, maka itulah tetangga. Namun jika tidak, maka itu bukan tetangga. Jika mereka menganggap bahwa 40 rumah yang ada di samping kanannya adalah tetangga, maka itulah tetangga. Namun jika tidak, maka itu bukan tetangga. Jika 40 rumah yang ada di samping rumah mereka dianggap sebagai tetangga, maka itulah tetangga. Namun jika tidak, maka itu bukan tetangga. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah, muliakanlah dan hormatilah tetangga-tetangga kalian. Nas'alullaha lana wa lakumul hidayata. Aqimus shalah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعونا تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا الله أكبر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الله أكبر.